Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برا إخوانا أعزاني وأعزكم الله tidak lupa kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapatkan sekian banyak nikmat darinya, di antaranya adalah nikmat sehat. Pada kesempatan ini kita bisa datang ke masjid untuk salat wajib, salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian nikmat yang lain adalah nikmat kita masih terus mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk kita bisa beraktivitas, melakukan berbagai macam kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan kita semuanya kegiatan yang maslahah, yang akan mengantarkan kepada kebaikan kita hidup di dunia dan di akhiratnya. Nikmat terbesar adalah nikmatul iman, nikmat di atas iman, nikmat di atas manhaj as-salaf. Yang ini adalah merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maka nikmat ini disebut nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang mutlak karena terkait dengan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki di yaumil akhirah kelak. Mudah-mudahan kita akan terus bisa istiqomah di atas iman kita, di atas Islam kita sesuai dengan manhajus salaf. Karena tidak setiap orang muslim itu mesti di atas as-sunnah, di atas as-siratul mustaqim. Karena kita bersyukurlah bila kita dalam keadaan terus diberi kemampuan untuk bisa istiqamah di atas as-sunnah, di atas as-siratul mustaqim ini. Para ikhwatin azan masyaallah, pada kesempatan ini sedikit kita akan menyampaikan di antara wasiat Ar-Rasul SAW yang Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Jami'ul Ulum Al-Hikam, yang wasiat ini dianggap sebuah wasiat yang azimah, wasiat yang amat agung, wa qawaid kulliyah, dan kaidah-kaidah yang menyeluruh min ahammi umriddin, dari perkara yang terpenting dalam urusan agama ini, yang insyaallah para ikhwah sebagainya sudah sering mendengar hadis ini, bahkan menghafalnya, karena hadis ini tertera dalam Arba'in Nawawiyah pada poin yang ke-19. Kita baca hadisnya dan insyaallah kita nanti ambil faedah syarah dari Imam Ibn Rajab Hamli rahimahullah, yang kita patut untuk mendengar membaca syarah dari beliau rahimahullah, karena syarahnya begitu bagus untuk kita baca. Hadisnya adalah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya hulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idha salta fasalillah idha sta'anta fasta'in billah wa'alam anna al-ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabullahu laka وَإِنِ اسْتَمَعُوا وَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وَلَمْ أَنَّ مَا أَحْضَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ وَأَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا الصَّبْرِ وَنَ الْفُرْجَ مَا الْكَرْبِ وَنَ الْفَرْجَ مَا الْكَرْبِ وَأَنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرَى. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berada di belakang Nabi, maksudnya dalam membonceng kendaraan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau kemudian mengatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sungguh saya akan mengajarimu kalimatin, beberapa kalimat, ialah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah yahfadka, Allah pasti akan menjagamu. Ini kalimat perintah yang menuntut jawab, ya. Ihfadillah, jagalah Allah yahfadka, pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, Allah pasti akan selalu ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Nanti kita baca syarah. Idza salta fas'alillah, idza salta, bila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat ini semuanya, law istama'at ala ayyan fauka bisyai'in, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan suatu perkara, lam yanfauka, mereka tidak akan mampu memberikan sesuatu itu, sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu itu, illa bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan suatu perkara yang telah Allah tetapkan untukmu, yang telah ditakdirkan untukmu maksudnya. Wa istama'u wa la yadruka bisyai'in, dan sekalipun mereka bersatu untuk bersama-sama memberikan madarat kepadamu, lam yadruka, mereka tidak akan mampu membuat madarat kepadamu, illa bisyai'in qad kadaballahu 'alaik, kecuali dengan suatu perkara yang telah Allah tetapkan atasmu, maksudnya telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena telah diangkat, wa jaffatish shuhuf, dan lembaran telah kering, maksudnya semua yang telah ditetapkan pasti itu yang terjadi. Ini sementara baru terjemah. Ya. Ini riwayat Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Dikatakan olehnya ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam satu riwayat yang bukan Tirmidzi, dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidhu amamaka. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu, pasti kamu akan mendapatinya, amamaka, ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kamu menjadikan Allah mengenali kepadamu, firraha, terjemah yang mudah. Ta'arraf ilallah, engkau tetaplah mengenal Allah, ingat Allah, firraha, di waktu lapang. Ya'rifka fi syiddah, pasti Allah akan mengingatmu, mengenalimu, fi syiddah, di saat kesulitan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liusibaka. Dan ketahuilah, anna, bahwasanya, ma akhta'aka lam yakun liusibaka. Nah, ini ada kaitan dengan nahwu yang kadang-kadang orang kalau enggak paham sulit menerjemah. Ketahuilah, anna, bahwasanya, ma akhta'aka, yang telah Allah tetapkan itu luput darimu, lam yakun liusibaka, pasti tidak akan menimpamu. Ini lamul juhud, ya, lam yakun, ketemu dengan lam liusibaka, ini lam juhud, maknanya nafi. Jadi wa'lam, dan ketahuilah, anna ma akhtaaka, apa saja yang akhtaaka, yang telah Allah tetapkan itu luput darimu, tidak akan mengenaimu, maksudnya lam yakun yusibaka, pasti tidak akan mengenai, menimpa kepada dirimu. Wa ma asabaka, dan apa saja yang telah Allah tetapkan itu menimpa kepadamu, lam yakun liukhtiaka, dia pasti tidak akan pernah luput darimu, pasti akan menimpamu. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, an nasra ma sabri, bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa nal farja mal karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu bersama kesulitan. Wa anna mal usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la dari Yunus bin Muhammad dan yang lainnya. Ini nasihat yang masya Allah, karena memang beliau adalah Rasul, maka nasihat pasti akan amat baik. Ya, karena patutlah kita untuk mengecamkan, memahami nasihat yang beliau sampaikan ini. Kita meringkas dari beberapa tambahan hadis yang lain, sebab Imam Mujab Hamli rahimahullah membawakan hadis-hadis yang lain, tapi nanti terlalu panjang. Tapi cukup langsung pada syarah beliau kepada hadis ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa hadzal hadis yatadamman wasaya 'azimah wa qa'idah kulliyah min ahammi umuriddin. Hadal hadis, hadis ini yatadomman, mencakup wasoya azimah, wasiat-wasiat yang agung, wasiat yang amat agung, yang mulia. Wa qa'idah kulliyah, dan kaidah-kaidah yang kulliyah, kaidah-kaidah yang menyeluruh. Min ahammi umriddin, dari perkara yang terpenting dari urusan-urusan agama ini. Ya. Ini diantaranya. Faqalu sallam, maka ucapan beliau sallam, sabda beliau sallam, ihfadillah, jagalah Allah. Jadi kalimatnya kan kepada Abdullah bin Abbas, yang beliau waktu itu adalah masa anak-anak, tapi sudah memberikan mendapatkan nasihat agung seperti ini. Ini termasuk yang menunjukkan kehebatan Abdullah bin Abbas. Ya. Masih anak-anak mendapat wasiat yang seperti ini. Yang ulama saja sama menyatakan, ada ulama menyatakan, fa adhasyani wa kittu atishu. Sungguh hadis ini amat mengagumkan kepadaku. Dan hampir-hampir saya atish. Atis itu ya tidak sanggup untuk memahaminya. Ya. Karena apa? Karena besarnya faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Dan sedikitnya pemahaman saya kepada makna-maknanya. Padahal Abdul bin Abbas waktu itu masih ala kaul kurang lebih umurnya 10 tahun. Ya. Sudah mendapat wasiat yang agung seperti ini. Ini menunjukkan akan kehebatan beliau Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi wasiatnya ihfadillah. Jagalah Allah, yakni ihfad hududahu. Ini maksud jagalah Allah, Allah itu perlu dijaga, yang dijaga apanya? Allah itu tidak perlu penjagaan. Ya. Allah Zat yang Maha Perkasa, Maha Kuasa di atas segala-galanya. Karena yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah, yakni ihfad hududahu. Ayat maksudnya ihfad hududahu. Ini kata Imam Ibn Rajab Ahambali rahimahullah. Maksudnya adalah jagalah hududahu, batas-batasnya, hukum-hukumnya, wa hukukahu, hak-haknya, wa awamirahu, dan perintah-perintahnya, wa nawahiyahu, juga larang-larangannya. Jadi yang dimaksud jagalah Allah adalah kita supaya menjaga syariatnya. Tidak dijaga hudud, ketetapan-ketetapan hukum yang Allah tetapkan. Hak-hak Allah juga supaya dijaga. Perintahnya dijaga, larangannya dijaga. Yang dimaksud menjaga larangan ialah dengan meninggalkannya. Kita menjaga diri kita semuanya, jangan sampai melanggar kepada berbagai nawahi, berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekira diterjemahkan saja cukup dipahami. Wahidu dalika, dan cara menjaganya ialah wal wuquf inda awamirihi bintisal, yaitu berhenti pada perintah-perintahnya bil imtisal, dengan mengerjakannya. Jadi maksudnya adalah apa? Adalah kita dituntut untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa inda nawahihi bil istinab, ketika terkait dengan larangan-larangannya bil istinab, dengan kita menjauhi kepada semuanya. Ya. Ini yang namanya menjaga Allah. Menjaga perintah-perintahnya ialah dengan mengerjakan yang diperintahkan. Yang dimaksud menjaga larangannya adalah menjauhkan semua yang dilarang. Wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara, dan ketika terkait dengan hudud, ketetapan-ketetapan, batas-batas yang telah Allah tetapkan, fala yatajawazu ma amara bihi, maka tidak melewati, tidak melampaui apa yang telah perintahkan. Tidak melewati kepada yang Allah perintahkan. Jadi ketika memerintah yang Allah perintahkan, ya, tidak memerintahkan yang tidak Allah perintahkan, tidak memerintahkan yang Rasul perintahkan. Ya. Kemudian sebaliknya, dia meninggalkan kepada yang dilarang, melarang kepada yang dilarang. Faman fa'ala dhalika, maka barang siapa yang mengerjakan hal itu, maksudnya apa? Perintah-perintahnya dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, hak-hak Allah dijaga, ketetapan-ketetapan Allah kemudian dipegang. Faman fa'ala dhalika, barang siapa yang telah berbuat demikian, fahuwa minal hafidhini hududillahi alladhina madahum Allah fi kitabih, maka itulah orang yang termasuk minal hafidin, termasuk orang-orang yang menjaga kepada hududillah yang selalu menjaga kepada hukum-hukum Allah. Alladzina madahumullah, yang Allah telah memuji mereka di dalam kitabnya. Jadi orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah mampu menjaga hukum Allah, maksudnya menjaga Allah, menjaga ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla, yang Allah puji mereka. Seperti dalam surat Qaf ayat ke-32-33 insyaallah. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wajaa biqalbin munib. Hada ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepada kalian. Likulli awabin hafiz, kepada setiap orang yang awabin hafiz, yang mau kembali kepada Allah, hafid, dia lagi menjaga. Menjaga kepada apa? Kepada syariatnya. Man khasya rahman, yaitu orang yang takut kepada ar-Rahman, yang padahal dia Allah, dat yang tidak dilihat olehnya, tapi dia tetap khasya, takut. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan membawa hati yang munib. Munib itu adalah at-taib, orang yang bertobat, hati yang bertobat. Jadi Allah memuji kepada mereka, memuji kepada orang yang menjaga hukum Allah SWT. Nah, kemudian dijelaskan seterusnya, fafasaru al-hafid hahuna bil-hafid di awamirillah wa bil-hafid lidunubihi liyatuba minha. Maka fassarul hafid, maka Allah Azza wa Jalla di sini menafsirkan al-hafid di sini bil hafid li awamirillah, dengan menjaga atau yang menjaga kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat di atas menafsirkan al-hafid ya adalah yang menjaga pada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wabil hafidz dzunubi, dan kemudian menjaga dosa-dosanya dengan bertobat dari dosa-dosa itu tadi. Ya. Ini diantara makna menjaga hukum Allah. Menjaga hukum Allah yang penjabarannya amat panjang. Bahkan Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah terhadap satu hadis ini, ya, beliau punya bahasan yang amat panjang, yang beliau beri nama dengan judul Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi Ibni Abbas, ya, yang cukup tebal, cukup panjang, satu hadis tapi dibahas dengan pembahasannya amat panjang lebar. Nah, kalau antum baca dalam kitab Jamil Ulum Wal Hikam, lumayan, ya sedanglah. Untuk ukuran kita ya cukup panjang, cuma satu hadis seperti yang tadi kita baca, tapi pembahasannya ada berapa halaman, puluhan halaman lebih. Ya, ini hadis beliau. Wa min adzami yajibu hifdzuhu. Di antara perkara yang paling wajib, yang paling agung untuk dijaga, min awamillah, dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla itu ialah as-salatu salat. Ya. Kan jagalah hukum Allah, jagalah syariat Allah, jagalah yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang paling agung yang wajib dijaga dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla ialah as-salatu salat. Ingat Pak, salat ini jadi ukuran, Pak. Sholat ini jadi ukuran kebaikan seorang. Maka ketika orang nanti ya akan dihisab, sholat yang dilihat lebih dahulu. Ya. Ketika sholat baik, anggaplah yang lain baik. Kalau sholatnya jelek, sudahlah, berat. Ya, berat. Karena ukuran kebaikan seorang hamba sholat. Ya, kalau orang itu mampu menjaga sholat, insya Allah yang lain terjaga. Dengan catatan ya Pak, orang itu betul-betul mampu menjaga sholat dengan sebenarnya, iqamatus sholat ditunaikan, akan selamat. Pasti. Sebab inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini sholat yang benar Pak. Sholat yang benar adalah sholat yang akan mampu menjadikan pelakunya itu tercegah dari kekejian dan kemungkaran, meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Ini sholat yang baik, ya, punya asar. Karenanya maka sholat itu bukan fi'lu sholat, ya, bukan fi'lu sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi adalah apa? Adalah aqimus sholat, ya, atau iqamatus sholat, yuqimunas sholat, pakai aqoma, bukan pakai fa'ala, ya, tapi menegakkan sholat, menegakkan seluruh yang jadi tuntunan sholat. Ya. Di antara yang menjadi asar sholat yang benar adalah tahdha anil fahsya wal munkar, akan mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, maka kalau orang sudah sholat, sholatnya rajin, aktif, tapi dia maksiat tetap maksiat. Ya. Minum tetap minum, umamanya Pak. Berarti sholatnya dipertanyakan. Ya walaupun mungkin sah gugur kewajiban, tapi sholatnya adalah wallahu alam. Anda pernah baca dalam satu buku, sudah lama sekali, cuma buku itu jangan ngutip ucapan Imam Ahmad dalam fatwa. Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana hukum orang yang sholat di atas tanah rampasannya? Hukum sholat di tanah rampasannya sendiri. Jawabnya apa? Tidak sah, katanya. Loh, kok bisa seperti itu? Ini jawaban beliau. Karena apa? Karena sholatnya dia, berdirinya dia, takbirnya dia, berdirinya dia, rukunya dia, sujudnya dia, duduknya, itu adalah menunjukkan kedustaannya. Kalau dia betul-betul sholat, niscaya tanah itu akan dikembalikan kepada yang punya. Ini sholat, Pak. Ya. Jangan disepelekan. Jadi kita kalau betul-betul telah mampu menegakkan sholat, ya, di samping syarat rukun wajibatnya ditunaikan dan sebisa mungkin adalah mustahabatnya atau mandubatnya atau al-masnun yang disunahkan, sunah-sunahnya. Kemudian Quran konsepnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah kekejian dan kemungkaran. Karenanya maka perkara yang paling besar yang wajib dijaga dari perintah-perintah Allah SWT adalah as-salat. Waqad amarallahu bil muhafadhu 'alaiha, dan sungguh Allah telah memerintahkan bil muhafadhah. Kalau antum paham bahasa Arab muhafadhah, tirta hafadhu yuhafidhu. Beda dengan hafidhu yahfadhu. Beda. Ya. Muhafadhah adalah menjaga dengan terus-menerus. Menjaga dengan terus-menerus. Maka kalimat orang yang menjaga sholat jamaah adalah yukhafidu ala sholawati alhamsi jamaatan, atau yukhafidu sholawati alhamsi jamaah. Sholat jamaah itu pakai kalimat yukhafidu, tidak yakhfad, yukhafidu, selalu menjaga, senantiasa menjaga sholat bersama. Ini kalimat hafadhu. Karena di sini pakai kalimat dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Qala Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Hafidhu. Jagalah olehmu sekalian ala salawat, kepada semua salat. Lima waktu. Ya. Ala salawat, pada salat-salatnya ada. Wa salatil wusta. Dan salat asar. Ya. Wallah alam. Ada tafsir sebenarnya tentang ini, tapi Anda lupa. Ya. Kenapa al-wusta kan ditafsir oleh para ulama sholat asar. Padahal sholat asar termasuk sholatul hamsu. Ya. Habitu ala sholawat. Kemudian diatafkan kepadanya sholat wusta. Sholat wusta kebanyakannya adalah para ulama memasukkan sholat asar. Ya. Di sini ada beberapa catatan, tapi Anda lupa di catatan yang kita pernah tulis. Ya. Tidak sempat ini mencari keterangan ini. Di antaranya adalah di waktu asar itu adalah malaikat yang punya tugas untuk mencatat amal kebaikan dari langit turun di waktu itu, yang dari bumi naik ke langit untuk membawa laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara adalah di waktu salat, salat asar. Allah alam, mungkin juga salat asar ini termasuk salat yang banyak terabaikan oleh kaum muslimin untuk berjamaah. Ini salat asar. Itu di antaranya, Allah alam. Jadi kenapa di sini Allah pesankan secara sendiri menyebut kata salatil wusta. Perlu dilihat lagi tafsirnya. Tetapi syahidnya adalah bahwa terkait dengan salat lima waktu ini, Allah perintahkan hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Wa madahal muhafidina 'alaiha, dan Allah memuji kepada orang-orang yang memang mampu menjaga salat ini. Allah puji mereka. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 34 Allah menyatakan waladinahum 'ala salatihim yuhafidun. Alladinahum walladinahum 'ala salatihim yuhafidun. Dalam surat Al-Mu'minun juga ada. Dan orang-orang yang mereka kepada salat mereka yuhafidun, selalu menjaganya. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mampu menjaga salat lima waktu itu dipuji. Ya. Maka jaminannya orang yang menjaga salat lima waktu ini diantaranya adalah al-jannah. Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Shamit, ya, yang dibawa Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai, Ibn Majah, kemudian disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, ya, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan man hafadhu alaiha, man hafadhu alaiha kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannata. Man hafadhu alaiha, barang siapa yang terus menjaga kepada salat lima waktu itu, barang siapa yang telah mampu menjaga salat lima waktu itu, kana lahu indallah, maka dia di sisi Allah akan mendapatkan janjinya. Apa janjinya? Ayudkhilahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Ini janji Allah melalui sabda Rasulnya. Ya. Dalam hadis yang lain, man hafadhu alaihinna, man barang siapa yang hafadhu telah mampu menjaga alaihinna salat lima waktu itu, kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, kunna lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, akan menjadi kunna, ya, salat lima waktu tadi kunna akan menjadikan bagi dia nuran, menjadikan cahaya, wa burhanan, menjadikan apa burhan, sebagai burhan, sebagai penguat, penjelas, dalil, ya, bagi Allah, supaya dia, untuk dia bisa dimasukkan ke dalam jannah diantaranya. Wa najatan min yaumil qiyamah, dan dia akan mendapat keselamatan yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah. Tentu najat dari mana? Min azabillah. Jadi barang siapa yang telah mampu kepada salat lima waktu tadi, maka salat lima waktu itu akan menjadikan dia bercahaya. Dia akan mendapatkan burhan, ya, sebagai burhan atau penjelas, dalil, penerang baginya. Wa najatan, akan mendapat keselamatan yaumul qiyamah, di yaumul qiyamah. Ini dalam hadis dari Abdullah bin Amr, riwayat Imam Ahmad, ya, Imam Tarimi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Ini diantaranya. Terkait dengan syaratnya, syarat sholat, diantaranya Rasulullah SAW menyatakan, kala Nabi SAW, la yuhafidu 'alal wudu' illa mu'min. La yuhafidu 'alal wudu' illa mu'min. Tidaklah akan menjaga kepada wudu toharoh illa mu'min, melainkan dia adalah orang yang beriman. Padahal wudu jelas adalah mihbahus shalah, sebagai syarat atau salah satu syarat sholat. Bahwa dia tidaklah akan berwudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Nah, wudu termasuk syarat sahnya sholat. Maka erat bahwa orang yang sholat berarti dia adalah orang beriman. Ya, orang beriman. Kemudian, Mak sepanjang Pak, kita baca hal-hal yang amat penting atau yang penting. Wa mimma yu'maru bihi, di antara yang diperintahkan untuk dijaga adalah al-iman, sumpah. Ya. Sumpah. Kita supaya menjaga sumpah. Ketika kita bersumpah harus sumpah yang di atas kebenaran. Ya. Jangan sampai sumpah itu sumpah palsu, sumpah dusta. Sumpah untuk mengelabui orang. Afan, kadang-kadang para pedagang, mudah-mudahan antum tidak, para pedagang biasanya untuk supaya yakin ia akan beli, kemudian dia sumpah. Beri sumpah ini udah ditawar sekian, belum saya kasih. Udahlah sama kamu. Untuk apa namanya, membuka, ngelarisi bahasa Jawanya, sudah saya kasihkan. Padahal enggak diminta sumpah, sumpah. Ya. Padahal belum tawar, malah dengan sumpah sudah ditawar. Umumnya seperti itu. Maka pedagang yang jujur itu termasuk nanti surganya hampir sejajar dengan Rasulullah SAW. Sebab pedagang jujur sulit. Mantum yang para pedagang itu ya, beruntung kalau mampu jujur dalam dagang. Terkait dengan ini, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maidah ayat 89, wahfadu aimanakum, dan jagalah olehmu sekalian sumpah-sumpah kalian. Sebab apa? Fainal aimana yaqau nas fiha katsiran, sebab sumpah ini banyak terjadi tengah umat manusia. Banyak mereka-mereka yang bersumpah padahal tidak diminta sumpah. Ya, sumpah bahasa Jawanya apa Pak? Sumpah kuwi ngujambalan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Yuhmilu katsiran minhum ma yajibu biha, dan kemudian sebagian besar mereka, Imam Ar-Rujab mengatakan yuhmilu katsiran minhum, katsiran minhum, kebanyakan dari mereka itu yuhmil, mengabaikan perkara ini. Apa yang wajib terkait dengan sumpah? Dia tidak apa? Falyahfadu, dia tidak menjaganya. Ya, waliyaltazimu, dan dia tidak memegangi sumpahnya. Ketika dia sudah bersumpah, sumpahnya apa? Akan memberikan sesuatu kepada si fulan, umumnya. Memberi sesuatu sampai sumpah, padahal tidak diminta sumpah. Ya, harus dipegangi. Tapi maksudnya sumpah itu ya terkait dengan perkara-perkara yang memang harus apa, yang menuntut sumpah memang untuk meyakinkan secara syar'i bahwa dia adalah tidak berdusta, umumnya bahwa dia adalah tidak berdusta. Jadi sumpah diantaranya perkara yang termasuk sumpah yang dijaga. Wa min dzalika hifdzur ra'si wal batni, termasuk yang supaya dijaga adalah apa? Hifdzur ra'si wal batni. Apa Pak? Hifdzur ra'si wal batni, menjaga kepala dan perut. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud al marfu, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud yang marfu rahimahullah radhiyallahu anhu, al istihya'u min Allahi haqqun. Al-istihya'u minallahi haqqal haya' an tahfadh ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfadh al-batna wa ma hawa. kharjahu al-imam Ahmad wa Tirmidzi. Tapi hadis ini ada yang melemahkan. Ya. Al-imam Tirmidzi yang hadis ini horif. Tapi dibawakan imam Ibnu Rajab Hambali. Ya. Mungkin ini sebagai tadhkirah, karena maknanya memang dibenarkan. Iyalah, berarti ini paling tidak marfu, ya, kepada Abdullah bin Mas'ud. Al-istihya minallahi haqqul haya. Orang yang betul-betul merasa malu kepada Allah, antah wadra'sa, dia supaya menjaga kepalanya, wa mawa'a, dan apa yang diwadahi oleh kepalanya, akal pikirannya, ya. Wadah fadal batnan, dan dia supaya menjaga perutnya, wa mahawa, dan apa yang dimuat oleh perutnya. Dijelaskan oleh beliau, yang dimaksudkan menjaga kepala apa? Wa hifdzur ra'si wa ma wa'a yadkhulu fihi hifdzus sam'i wal basri wal lisani minal muharramat. Wa hifdzul batni wa ma hawa yatadamman hifdzul al qalbi 'anil israr 'ala al muharram 'ala muharramin. Kemudian yang dimaksud menjaga kepala dan apa yang diwadahi oleh kepala itu tadi apa? Yadkhulu fihi, termasuk di dalamnya apa? Kategori menjaga kepala itu apa? Hifdzu sam'i, menjaga pendengarannya. Ya. Menjaga telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang haram. Ini berat nanti ya, sebab wallahu alam kebanyakan para manusia walaupun muslim, mereka kadang-kadang tidak mampu menjaga telinganya. Sehingga mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan. Yang banyak sekali adalah mendengarkan musik, masalah, nyanyian. Ini barang yang dianggap apa? Dianggap tidak apa-apa. Ya, suatu perkara yang dianggap tidak apa-apa. Karena mereka terus. Ada hadis yang menyatakan bahwa di antara umatku nanti ada yang menghalalkan musik, ya, mazamir, mizmar. Jadi di antara ucapan beliau di antaranya dalam hadis Muslim singkat Allah bahwa di kelak umatku ini, di antara umatku ini ada yang akan menghalalkan harir, sutra, kemudian menghalalkan perzinaan. Wal khamra mahalalkan khamar, kemudian wal mazamir mahalamkan mazamir. Mazamir jamak dari mizmar, apa seruling, maksudnya adalah musik. Nah, jadi maksud menghalalkan ini bukan merubah hukum, ya. Zina jadi halal, artinya perzinaan dianggap perkara yang biasa, bukan perkara yang tabu, ya. Minum khamr dia perkara yang biasa, bukan perkara yang tabu. Kemudian termasuk tadi musik lebih-lebih, ya. Bahkan banyak muslimin yang mereka mengatakan musik itu halal dengan catatan, ya, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk kebaikan, ya. Untuk menghibur diri supaya otaknya bisa refreshing, hatinya bisa fresh kembali, ya, nyanyian juga demikian. Padahal tentang musik ini semua ulama, imam 4, tidak ada satu pun yang membolehkan. Imam 4, ya, bisa antum baca Hukmul Hina fil Islam Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi ulama 4 tidak ada satu pun yang menghalalkan musik. Musik pada umumnya, ya, seperti seruling, mandolin, terus apa lagi, Pak? Kita nggak tahu nama-namanya, biola, gitar, dan sebagainya. Bahkan Imam Kalau imam yang lain ada yang menghalalkan tapi terbatas tufuf. Tufuf, rebana saja. Apa Imam Abu Hanifah, hatta durba bil qadib. Ya. Sampai pun hanya bahasa Jawanya telatekan, Pak. Pakai apa? Bilah kayu ya. Untuk latihan drambinan barangkali itu. Itu tetap enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Nah, kalau ternyata kita melihat ke muslimin yang dulu kita pun mungkin pernah sama dengan mereka, ya Allah, alhamdulillah kita semuanya kemudian bisa berjumpa dengan ajaran salaf. Nah, jadi ngerti bahwa musik itu diharamkan. Imam Malik mengatakan bahwa orang-orang Madinah yang menghalal musik itu ulama yang fusak, kata beliau. Kalau ada ulama-ulama di Madinah yang menghalalkan musik itu dikatakan ulama-ulama yang fusak, yang fasik, rusak. Ya, rusak. Kemudian wal basar, termasuk menjaga kepala, menjaga penglihatan mata kita. Mata kita kita jaga untuk apa? Melihat yang baik-baik. Dan kemudian jangan sampai melihat perkara-perkara yang haram. Sementara pemandangan di hadapan kita sering apa? Ya mau tidak mau kadang-kadang masuk pasar. Pemandangannya amat banyak. Ya. Kemudian di jalan sama saja. Tapi kan kalau kita sengaja dan tidak sengaja beda. Ya. Maka ketika Imam ketika Ali bin Abi Thalib melihat seorang wanita, setelah yang pertama melihat, yang kedua kalinya dipelengoskan oleh Rasulullah. Ya. Jadi an-nidrah, penglihatan itu adalah yang pertama. Yang keduanya sudah tidak boleh. Yang pertama karena tidak sengaja melihat. Ya melihat yang punya mata, matanya masih sehat ya, melihat ketika ada satu. Tapi setelah melihat, ya kemudian astagfirullah maksudnya. Tapi kemudian dibalikin lagi itu. Enggak begitu, eman-eman sih. Nah, maksudnya yang pertama saja yang boleh. Dikit lagi. Kemudian walisan. Kemudian lisan. Lisan. Itu juga termasuk bagian yang supaya dijaga. Sebab lisan termasuk ada di bagian kepala. Bahkan lisan ini termasuk hal yang amat berbahaya. Ya, amat berbahaya. Karena dalam kitab yang dulu kita pernah ngaji, atau juga mungkin sebagian pernah ngaji juga, Tazkiyatun Nufus, ya, membersihkan jiwa. Di sana kan ada samumul qalbi. Ada racun hati. Ya. Samumul qalbi banyak. Semua ma'asi itu termasuk samum lil qalb. Semua kemaksiatan dan termasuk racun bagi hati manusia, hati seorang muslim. Tapi yang pokok, ya, yang amat berpengaruh adalah empat. Apa itu? Ialah fudulul kalam, kemudian fudulul tu'am, kemudian fudulul nadhar, kemudian fudulul muhalatah. Racun hati ada empat, ini yang pokok ya, yang disebutkan di sana. Ialah fudulul kalam. Yang pertama fudul kalam, pakai dot fudulul kalam. Dia fadlun, ya. Fudulul kalam ialah dia itu banyak berbicara, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kemudian fudulun odor, terlalu banyak mengumbar mata, bahasa kita Pak barangkali. Ya. Fudulun odor, berlebih-lebihan di dalam menggunakan mata, maksudnya terlalu banyak mengumbar mata, apa-apa dilihat, apa-apa dilihat. Namanya fudulun odor. Ya. Kemudian fudhul ta'am, berlebih-lebihan dalam makan. Ya. Berlebih-lebihan dalam makan. Kemudian fudhul mukhalatah, terlalu banyak bergaul dengan orang. Ya. Tidak menjaga pergaulan. Ya. Ya, maka kita harus berhati-hati dalam bergaul. Kemudian terkait dengan fudhulul kalam, satu hadis saja sebagai penutup barangkali, atau satu dua hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya dikatakan, inna rajul la yatakallam, sesungguhnya seorang hamba la yatakallam bil kalimati la yarbiya ba'san, dia tidaklah berbicara. Seulang, inna rajul la yatakallam bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba dia akan berkata-kata dengan satu kalimat, satu kata-kata, la yarbiya ba'san, yang dia menganggap tidak apa-apa. La yarbiya ba'san, yang dia punya anggapan itu enggak apa-apa. Ya. Seolah-olah dianggap perkara yang remeh. Tapi yahwi biha min akhrifan minnar, akan menyerumuskan dia ke dalam jurang api neraka. Sab'ina harifan, 70 tahun. Finnar, ke dalam api neraka. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkata-kata, anggapannya kata-kata tidak apa-apa. Padahal itu menyakiti sekian banyak orang. Bahkan itu kata-kata itu justru menghina Nabi umamanya. Atau kata-kata itu menghina para sahabat. Atau kata-kata itu melecehkan Islam. Kalimat sepele saja, enggak sepele saja. Ya. Umamanya. Wah, Nabi kan dulu enggak tahu zaman sekarang. Maka dia tidak lebih berilmu dengan kita, para cendekiawan. Umamanya. Dia enggak tahu zaman. Maka kalau gitu Nabi ya ketinggalan zaman umamanya Pak. Karena orang mungkin banyak yang punya anggapan itu kata-kata biasa. La yarbiya ba'san, dia anggap hal yang biasa, tidak apa-apa. Padahal yahwi biha sab'in aqifan, akan menjerumuskan ke juang neraka yang amat dalam. Dalamnya neraka kan di sini disebutkan sab'in akhrifan. 70 tahun. Maksudnya saya kembali kepada hadis Muslim, ya Rasulullah SAW waktu itu menyampaikan kepada para sahabat bahwa batu besar yang dijatuhkan dari bibir jahanam sampai dasarnya itu makan waktu 70 tahun. Ya. Maksudnya dia berarti masuk ke dalam neraka yang amat dalam. Dari kata-kata yang layarob ya baksan, yang dia menganggapnya bukan hal yang berbahaya. Dianggapnya biasa saja, tapi padahal menyemuskan dia ke dalam neraka. Kata-kata sepele, kemarin doa memberikan nasihat kepada para tolabah, karena waktu itu saya dengar ada orang yang keluar kata-kata kotor. Kalimatnya sepele, satu kali saja keluar itu. Yang kotor tadi, keluarnya di mahad. Ya. Yaitu kemudian didengar oleh orang banyak. Walaupun satu dua orang yang menang, tapi kemudian keluar. Kemudian ketika kalimat itu dibawa keluar, maka akan diceritakan ke banyak orang. Akhirnya punya kesimpulan-kesimpulan yang salah. Wah, jangan dipondokkan di sana itu gak diajari akhlak umumnya. Ya, pondoknya jatuh, asatidahnya jatuh, mudarisnya jatuh, mudarisnya jatuh, pondoknya jatuh, kemudian yang kemudian menimbulkan dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak apa? Banyak komentar. Yang terus sambung menyambung. Wah, jangan diajari, jangan sekolah di sana. Di sana enggak diajari akhlak, kan kedustaan. Disampaikan pada orang lain. Orang lain menyampaikan yang lain terus seperti itu. Padahal kalimat yang singkat yang diucapkan. Kan akan menyebabkan apa? Dosa besar. Dosa besar. Bisa jadi ada orang yang tadinya ingin mondok, jadi gak jadi mondok masalahnya. Berat. Ya. Dan hadis yang semakna ini banyak. Tapi itulah, karena waktu sudah lewat, itu saja sekedar tambahan keterangan terkait dengan di antara samum, racun bagi bagi hati manusia adalah fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Tentang lisan ini bahasan ulama cukup panjang. Tapi sementara itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan dapat diambil faedah dan penjelasannya masih banyak yang boleh kita sampaikan terkait dengan hadis ihfadillaha yahfadka. Insyaallah kita sambung lain kesempatan. Kita akhiri wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.